Ayyamiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Kemarin kami janjikan untuk membaca Tafsir Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim. Ada penjelasan menarik tentang makna Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Penjelasan menarik beliau berkenaan dengan makna kamal dan tamam dan apa bedanya. Di Tafsir Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim di halaman 228, yang kitabnya bisa di-download di Waqfiyah. Beliau sampaikan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, ta'amal, renungkanlah bagaimanakah Allah labeli agama yang Allah pilihkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan label kamal. Dan nikmat yang Allah curahkan kepada mereka dengan label tamam. Maka ini ma'idhanan menunjukkan kamal untuk agama. Itu menunjukkan bahasanya agama ini la naqsa fihi wa la aiba wa la khalala. Bahasanya agama ini tidak ada sisi kurang padanya, sisi jelek, dan sisi khalal. Wala syai'a kharijan anil hikmah biwajahin. Dan tidak ada satupun yang keluar dari hikmah. Bahkan agama ini adalah agama yang kamil, yang sempurna, fi husnihi wa jalalatihi. Bahkan dia adalah agama yang sempurna, sempurna indahnya, sempurna mulianya. Jadi kamal, itu kata Ibn Al-Qayyim menunjukkan, kalau betul-betul sempurna, tidak ada sisi kurang. Tidak ada sisi kurang padanya sama sekali. Semuanya bagus. Tidak ada cacat, tidak ada noda padanya. Sedangkan untuk tamam, bahwa sofan nikmat abid tamam. Sedangkan nikmat itu diberi label tamam, idhanan bidawamiha watisaliha, untuk menunjukkan kalau dia adalah dawam terus menerus dan bersambung. Wa annahu la yaslum iyahum iyaha, dan bahasanya nikmat tersebut tidak akan Allah cabut dari mereka setelah Allah berikan, namun Allah akan sempurnakan bagi mereka bidawam dengan terus menerus. Fi hadad dar wa fi daril qarar, nikmat terus itu akan terus bersambung di dunia ini dan lanjut fi daril qarar di akhirat nanti. Maka kalau kamal itu menunjukkan sempurna tanpa cacat, sedangkan dawam itu menurut Ibn Al-Qayyim menunjukkan kalau terus-menerus tidak akan dicabut setelah diberikan, dan nikmat tersebut berlanjut di dunia, berlanjut ke akhirat nanti. Dan renungkanlah bagusnya Allah gandeng, maka renungkanlah betapa bagusnya Allah gandeng. Allah gandengkan tamam dengan nikmat. Sedangkan kamal dengan agama. Ya, kemudian agama itu Allah gandengkan kepada mereka. Waraditu lakumul Islam madina. Ku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Karena mereka adalah yang menegakkannya dan melaksanakannya. Sedangkan nikmat itu disandarkan kepada diri Allah. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, nikmatku, karena Allah lah yang memberikannya. Fahiya ni'matun haqqan, maka itu adalah betul-betul nikmat dan mereka menerimanya. Kemudian untuk agama yang kamal yang sempurna itu digunakan lam yang menunjukkan al-ikhtisas. Akmaltu lakum. Ya, aku untuk kalian, khusus untuk kalian. Artinya agama itu sesuatu yang dikhususkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan umat-umat yang lain. Sedangkan untuk tamam, untuk nikmat yang dikaitkan dengan tamam, maka digunakan kata-kata ala. Wa atmamtu alaikum, atmamtu ala. Yang ala ini menunjukkan al-isti'la, posisi tinggi. Maka orang itu mulia dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna ini. Mencakup seluruhnya dan meliputi. Ya, demikian penjelasan Ibnu Qayyim yang bisa dibaca di Tafsir Al-Qayyim li Ibnu Qayyim. Yang untuk tafsir Al-Maidah ayat yang ketiga ini diambil dari Miftah dari Sa'adah. Ya, maka kita lihat penjelasan dari Ibnu Qayyim apa beda tamam dengan kamal. Kamal itu sesuatu yang sempurna, tidak cacat, semua sesuai dengan hikmah, semua indah, semua bagus. Demikianlah ajaran Islam. Baik hukumnya ataupun beritanya. Hukumnya hukum yang adil. Berita dan cerita yang disampaikan adalah berita dan cerita yang benar. Sedangkan untuk nikmat disebut dengan tamam. Artinya dawam dan ittisal. Terus menerus dan akan bersambung. Bersambung tidak hanya di dunia namun juga lanjut di akhirat. Terus menerus artinya setelah diberi tidak akan Allah cabut. Dan nikmat tersebut Allah pasangkan dengan huruf jar ala. Menunjukkan mulianya. Mulianya orang yang atau kemudian menunjukkan wa atmamtu alaikum dan aku sempurnakan atas kalian. Jadi maknanya adalah isti'la, istimal dan ihatah. Istimal dan ihatah artinya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu mengepung manusia. Sempurna mengepung manusia dari segala penjuru, dari segala sisi. Dan isti'la dan itu menunjukkan tinggi dan mulia. Ya, maka maknanya nikmat itu adalah nikmat yang demikian berharga, demikian bernilai. Yaitu nikmat agama. Maka nikmat agama yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang demikian berharga dan bernilai. Nikmat itu meliputi seluruh sisi kita. Diri kita dikepung oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat tersebut manfaat di setiap di tempat manapun kita berada dan kapanpun kita dan dimanapun kita berada. Kemudian catatan tambahan yang kedua, kemarin ketika menjelaskan subul ini, yang ada di surat Al-An'am ayat yang ke-153 dan tafsiran Mujahid, subul adalah bidak dan wasyubuhat. Kita baca perkataan Syaikh Al-Utsaimin yang mengatakan bahasanya sebenarnya subul itu adalah semua yang menyelisih siratal mustaqim. Kemudian disebutkan bid'ah bukan yang lainnya, tanpa yang lainnya, karena inilah yang paling banyak tersebar di tengah-tengah manusia dan yang paling cepat melekat di hati. Namun bisa kita katakan penjelasan Syaikh Utsaimin ini agak berbeda dengan penjelasan Asy-Syatibi di Al-I'tisam tentang makna subul. Sebagaimana dikutip di kitab Fathul Islam sarah yang lain. Fathul Islam sarah Fathul Islam karya Syekh Bandar bin Nafi Al-Abdali. Beliau perkenaan ketika menjelaskan makna subul, beliau kutip perkataan Asy-Syatibi di Al-I'tisam. Asy-Syatibi mengatakan siratal mustaqim adalah jalan Allah wa wasunnah. Itulah sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasubul ya subulu alul ikhtilafi alhaidina 'anil siratal mustaqim. Sedangkan jalan-jalan adalah jalan-jalan alul ikhtilaf, jalan-jalan orang yang menyelisihi, orang yang berselisih, itulah ahlul bid'ah, yang menyimpang dari siratal mustaqim. Dan ahlul ikhtilaf itu nama lain dari wahum ahlul bida'i. Orang-orang yang berselisih, ahlul ikhtilaf, itu nama lain dari ahlul bida'i, ahlul bid'ah. Kemudian ditegaskan oleh Asy-Syatibi, laisal muradu subulal ma'asi. Maksiat tidak termasuk subul. Kalau saya Syaikh Utsaimin, maksiat termasuk subul. Kalau Asy-Syatibi di Al-I'tisam menjelaskan dan menegaskan bahasanya maksiat itu tidak termasuk as-subul. Apa alasannya? Kalau alasan Syaikh Utsaimin bisa kita tangkap, alasannya adalah subul itu kebalikan dari sabil. Ya, sabil itu siratal mustaqim. Nih, maka semua yang tidak termasuk sabil, dia subul. Sehingga maksiat termasuk di dalamnya. Namun, gimana kalau alasan Asy-Syatibi? Laisal muradu subulal ma'asi. Jalan-jalan maksiat tidak termasuk. Li'anal ma'asi min haithu hiya ma'asin lam yadha'ha ahadun tariqan. Karena maksiat dari sisi dia maksiat, tidak ada satupun yang meletakkannya dan menjadikannya sebagai jalan. Jalan yang ditempuh, jalan yang selalu ditempuh dalam rangka menandingi syariat. Ya, maka kalau Asy-Syatibi memandangnya dari makna sabil. Ya, dari makna sabil yang jamaknya subul. Ya, maka sabil atau jamaknya subul itu sesuatu yang dijadikan sebagai jalan, jalan hidup. Nah, maksiat itu tidak demikian posisinya. Dia tidak diletakkan, tidak distatuskan oleh pelaku maksiat sebagai jalan yang jalan hidup yang selamanya akan ditempuh. dalam rangka menyaingi syariat. Wa innama hadzal wasfu khasun bil bid'i wal muhdatsati al muhdatsat. Maka subul itu adalah label yang khusus. Wa innama hadzal wasfu, maka label ini yaitu subul itu khasun khusus untuk bid'ah. Kalau saya sholat usaimi, subul mencakup kufur, bid'ah, dosa besar dan dosa kecil. Empat. Ya. Kalau Syatibi menegaskan, subul itu label khusus untuk bid'ah saja. Nah, kemudian kita lanjutkan pada bab selanjutnya. Atau sebelumnya ada mungkin bisa kita katakan catatan yang ketiga. Dari ini sarahnya Syekh Bandar bin Nafi al-Abdali. Untuk perkataan Ibnu Mas'ud. Laisa amun ila waladi ba'dau syarun minhu la akulu amun akhsabu min amin wala amirun khairun min amirin. Ada keterangan yang menarik untuk kita simak. Berkenaan dengan perkataan Ibnu Mas'ud ini, dia katakan, di antara yang beliau sampaikan, isi kandungan perkataan Ibnu Mas'ud ini adalah fil jumlah secara global. Tahun setelahnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Namun terkadang dijumpai ada satu zaman, zaman yang lebih belakangan itu lebih baik daripada zaman sebelumnya. Kemudian berkenaan dengan tidaklah aku katakan tahun ini lebih banyak air hujannya daripada tahun sebelumnya dan sebagainya. Maka maksud Ibnu Mas'ud kejelekan itu kejelekan untuk umat Muhammad. Yang dimaksudkan kejelekan yang menimpa umat Muhammad itu tidak dikaitkan dengan kefakiran. Ini, wal jadab dan kondisi kemarau. Ini, atau sulit ekonomi gitu. Ini karena pandemi atau yang lain itu tidak berdampak kejelekan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi jelaskan di hadis yang lain, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah bukanlah kefakiran yang kukhawatirkan menimpa kalian sehingga kalian rusak. Kemudian Ibnu Mas'ud juga mengatakan tidak pula wala amirun khairun min amirin. Kalimat ini menunjukkan bahasanya kerusakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak murtabitan berkenaan dengan umara wal hukam dan penguasa. Wa inama sabab, namun sebab rusaknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika hilangnya dan wafatnya para ulama dan orang-orang saleh di tengah-tengah mereka. Kemudian muncullah orang-orang yang mengkiaskan berbagai macam hal dengan ide dan opini pribadi. Yang dengan itu mereka menghancurkan Islam. Maka mengkiaskan berbagai perkara itu ada dua macam. Ada yang mengkiaskan perkara dan permasalahan-permasalahan baru dengan timbangan syariat. Nah, hilangnya orang-orang yang punya kemampuan semacam ini akan menjadi sebab hilangnya ilmu. Kemudian hilanglah kebaikan di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang membedakan kaum muslimin dan yang lainnya dan umat-umat yang lainnya adalah mengamalkan wahyu. Maka jika mereka telah kehilangan beramal dengan wahyu, maka terjadilah pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejelekan berbanding lurus dengan seberapa kadar hilangnya wahyu dalam praktek umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua ada yaqisunal umura bi araihim, bukan mengkiaskan dan mengalokkan berbagai hal tidak dengan timbangan syariat namun dengan pendapat dan opini. Nah, inilah yang menghancurkan Islam. Mengkiaskan berbagai macam perkara dengan semata-mata pendapat dan opini, ini artinya bicara tentang agama tanpa ilmu. Sehingga perkataan Ibnu Mas'ud ini dalil bahaya berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Nah, itu tiga catatan yang ingin kami bacakan. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya. Setelah kita mempelajari wajib menjadi seorang Muslim, lantas Islam seperti apa? Dan apa yang dimaksud dengan berislam? Maka kita masuk pada bab yang ketiga. Qala al-musannifu rahimallahu taala babu tafsiril islam, bab tafsir tentang apa itu Islam, penjelasan tentang apa itu Islam. Maka berkenaan dengan hal ini ada firman Allah taala, jika mereka mendebatmu maka katakanlah aku pasarkan wajahku untuk Allah, demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Fisai dalam hadis saya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah antasyhada, engkau bersaksi Allah ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan berhaji ke rumah Allah yang mulia, jika engkau mampu perjalanan ilaihim menuju ke sana. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fihi dan fisai dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, al-muslimu, muslim yang baik adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang seorang muslim yang kaum muslimin itu aman dari gangguan lidahnya dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang Allah larang. Kemudian dari Bahas Ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, sang kakek bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Maka Nabi katakan, antus lima qalbaka lillahi, kau pasrahkan hatimu kepada Allah, engkau palingkan wajahmu menuju Allah, engkau mengerjakan salat yang wajib dan membayar dan menunaikan zakat yang wajib. Lihat kelima Ahmad. Kemudian dari Abu Kilabah, dari seorang penduduk Syam, dari kakeknya, sang kakek bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Maka Nabi katakan, engkau pasrahkan hatimu kepada Allah, kau muslimin selamat dari gangguan tanganmu, lisanmu dan tanganmu. Kemudian sang kakek bertanya, Islam seperti apakah yang paling utama? Amal Islam apakah yang paling utama? Maka Nabi mengatakan, beriman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Qal, Nabi katakan, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, dan bangkit, ba'dal mauti, adanya bangkit, ba'dal mauti setelah kematian. Penjelasannya qala syarih wa faqahullah. Maksud dari judul bab adalah menjelaskan hakikat Islam dan makna apa itu Islam. Maka Islam secara makna syar'i memiliki lahu itlaqani dua pengertian. Yang pertama, Islam dalam makna yang luas, yaitu pasrah kepada Allah dengan mengesakannya, patuh kepada Allah dengan mentaatinya, berlepas diri dan bersih dari kemusyrikan dan orang musyrik. Wa hakikatuhu, dan hakikat dari Islam dalam makna yang luas ini adalah kepasrahan kepada Allah dengan mengesakannya. Karena dua kalimat setelahnya itu statusnya adalah tabi al-lazim lil jumlatil ula. Ini itu statusnya adalah tabi mengikuti, ya, mengikor saja, namun sesuatu yang harus, ya, sebagai dampak dan buah dari kalimat yang pertama. Jadi Islam dalam makna yang luas memiliki tiga kalimat: al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadillahu bitoa, wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Kata pensarah, yang paling inti dari tiga kalimat ini kalimat yang pertama. Kalau kalimat kedua itu derivat. Derivat, turunan, dan sesuatu yang derivat dan turunan dari kepasrahan kepada Allah dengan mengesakannya. Kalau orang itu bertauhid, maka dia taat. Kalau orang itu betul-betul bertauhid, maka dia akan taat, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang yang betul-betul bertauhid, maka dia akan bersihkan dirinya dari kemusyrikan dan berlepas diri dari orang musyrik. Maka fal jumlatul ula, maka kalimat yang pertama yaitu kepasrahan kepada Allah dengan mengesakannya itu sudah mencukupi untuk menjelaskan hakikat Islam dalam makna yang luas. Kemudian yang kedua, Islam dalam makna yang sempit punya dua pengertian juga. Yang pertama adalah agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agama yang dibawa oleh Muhammad itu disebut Islam. Contoh penggunaan kata-kata Islam dengan makna agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima hal. Maka lihat isi hadis ini, Nabi jadikan Islam sebagai nama bagi agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini bantahan untuk orang-orang liberal yang mengatakan bahasanya Islam itu bukan nama formal suatu agama tertentu. Namun yang namanya Islam itu kepasrahan kepada Tuhan, apapun agama formalnya. Maka orang Nasrani yang pasrah jadi Nasrani yang baik, pasrah kepada Tuhannya, maka dia Muslim. Orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, dan yang lainnya jika jadi pemeluk agama yang baik, maka dia adalah Muslim. Maka kata orang liberal ada Kristen Muslim, ada Hindu Muslim, ada Buddha Muslim, dan seterusnya. Karena mereka menolak Islam sebagai nama formal sebuah agama tertentu. Nah, Islam dalam dipandang sebagai sekedar sikap pasrah. Nah, mereka katakan tidak ada dalilnya katanya. Mereka katakan tidak ada dalilnya yang menunjukkan bahasanya Islam adalah nama formal sebuah agama. Maka di sini kita jumpai pelajaran ya, sederhana namun penting. Ya. Kalau orang itu ngomong tidak ada dalilnya, padahal dia bukan ahli agama, bukan orang yang menekuni agama, non menekuni buku-buku para pemikir barat dan seterusnya, bukan menekuni buku para ulama, maka ketika dia bicara masalah agama dan mengatakan tidak ada dalilnya, maka sikapnya gampang, jangan dipercaya. Yang bisa bilang tidak ada dalilnya itu ya yang menekuni buku-buku para ulama, kesehariannya dengan perkataan para ulama, dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil bahasanya Islam itu nama formal sebuah agama, itu ternyata kita jumpai di pelajaran buku pelajaran dasar, yaitu di buku Arba'in Nawawiyah. Dan ini buku pelajaran dasar. Di situ saja sudah kita dapatkan. Itu hadis Ibnu Umar, Buniyal Islam ala khamsin. Coba kalau mau mengikuti tafsiran Islam ala liberal, bisa enggak dipakai untuk menerjemahkan hadis ini? Sikap pasrah kepada Tuhannya masing-masing itu dibangun di atas 5 perkara. Sahadat dulu kan enggak jadi, nanti enggak jadi Hindu, enggak jadi Buddha, enggak jadi hilang itu status Hindunya, Buddhanya dan seterusnya. Maka hadis ini yang merupakan awal-awal hadis, bahkan hadis-hadis awal di Arba'in Nawawiyah, dalil yang begitu gamblang kalau Islam itu nama formal sebuah agama tertentu. Dan sebagian ditegaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin di sini, oleh pensyarah di sini. Faja'alal Islama isman. Maka Nabi jadikan Islam itu sebagai nama formal sebuah agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar sikap pasrah kepada Tuhannya masing-masing, tekun beribadah dengan ajaran agamanya masing-masing, kemudian jadi Muslim, akhirnya ada Kristen Muslim, Hindu Muslim, Buddha Muslim, Konghucu Muslim. Maka ini menunjukkan, maka tegas sekali hadis ini dalil bahasanya Islam adalah nama formal satu agama. Tidak sebagaimana definisi Islam, pengertian Islam, tafsiran Islam ala liberal. Nah, kemudian yaitu Islam dalam makna yang sempit, yang pertama adalah agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hakikat Islam dalam makna yang pertama ini secara syariat adalah kepasrahan seorang hamba lahir dan batin kepada Allah, menyembah Allah dengan menggunakan syariat yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala maqamil musyahadah awil muraqabah, baik dalam level musyahadah ataupun dalam level muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, musyahadah seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, berbagai macam amal lahiriah. Fa'innaha, maka berbagai macam amal soleh lahiriah itu juga disebut Islam. Wahada huwal muradu idha dhukra al-Islam, itulah yang diinginkan dengan Islam ketika nama Islam disebut bareng dengan iman dan ihsan. Sebagaimana di hadis Jibril. Maka Islam di situ maknanya adalah amal-amal soleh lahiriah. Maka di sini Al-Musannif rahimahullah ta'ala berdalil dengan sejumlah ayat yang menunjukkan Islam dalam makna yang luas, namun untuk mendalili Islam dalam makna yang sempit. Ayatnya itu membahas Islam dalam makna yang luas, namun makna yang diinginkan adalah Islam dengan makna sempit. Contohnya di sini Ali Imran ayat yang ke-20. Kenapa demikian? Atau kemudian sebagaimana di bab sebelumnya. Li'anna fardun min afradil mundarajati fihi. Karena dalil umum itu kan tentu bisa buat dalil khusus. Karena yang khusus itu bagian dari umum. Maka jawabannya karena makna sempit itu salah satu dari anggota yang tercakup fihi pada makna umum. Karena Islam dalam pengertian agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari Islam dalam makna yang luas, yaitu kepasrahan kepada Allah dengan mengesakannya. Ya, kemudian Musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan untuk mewujudkan maksud judul bab, beliau sebutkan 5 dalil. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat yang ke-20. Kaitan antara Ali Imran 20 dengan judul bab ada pada kata-kata, ini namanya disebut juga dengan mahalu syahid. Mahalu syahid dari Ali Imran ayat 20 itu mana? Atau disebut juga dengan asyahid. Maka mahalu syahidnya ada pada aslam tu wajhiya lillah, aku pasarkan wajahku untuk Allah. Karena hakikat dan pengertian memasrahkan wajah adalah kepasrahan seorang hamba kepada Allah dengan mengisahkannya. Maka ini adalah tafsiran Islam dalam makna yang luas. Kemudian firman Allah, wa manittaba'ani, artinya dan orang-orang yang mengikutiku juga orang-orang yang memasrahkan wajahnya kepada Allah. Kemudian dalil yang kedua, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam antasyhadu alla ilaha illallah. Musannif menisbatkan hadis ini sebagai hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa dan hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar namun dengan redaksi bunyal Islamu. Kalau al-Islam antasyhadu itu kan hadis Jibril ya. Kalau yang redaksi Bukhari dan Muslim, bunyal Islamu ala khamsin. Adapun bihadzal lafdz redaksi yang disebutkan, maka itu potongan dari hadis Jibril yang telah dikenal. Dan hadis Jibril cuma diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar, dari bapaknya Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hubungan antara dalil yang kedua dengan judul bab adalah dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang Islam, penafsiran tentang Islam bima dzakara dengan apa yang disebutkan. Maka hadis ini menjelaskan pengertian Islam dalam makna yang sempit. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga, hadis Abu Hurairah marfu'an, sabda Nabi, Muslim adalah orang yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr, bukan dari Abu Hurairah. Kalau yang melalui Abu Hurairah itu bukan Bukhari dan Muslim, namun riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dan sanadnya hasan. Kemudian hubungan antara dalil yang ketiga dengan judul bab ada pada kalimat al-musliman salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Famin wasfil muslimi, maka di antara sifat dan karakter seorang muslim adalah mewujudkan keselamatan bagi orang lain. Orang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Wa tahsilu tilkal salamah, dan terwujudnya keselamatan manusia dari gangguan lisan dan tangannya itu tergantung, mutawakifun, tergantung ala kaunihi mustasliman lillah, statusnya sebagai orang yang pasrah kepada Allah. Kalau orang itu adalah orang yang mustasliman lillah, pasrah kepada Allah, dia tidak akan gunakan lisannya dan tangannya kecuali dalam hal-hal yang Allah izinkan. Wahadi, dan inilah hakikat Islam. Maka siapa yang menggunakan tangannya dan lisannya dalam hal yang Allah izinkan, maka tidaklah berkurang bagiannya dari Islam. Dan siapa yang menggunakan dua anggota badan ini dalam hal-hal yang tidak Allah izinkan, naqasa hadduhu minhu, maka berkuranglah bagiannya dari Islam. Kemudian dalil yang keempat, hadis Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu anhu, yang Muawiyah ibn Haidah itulah kakek dari Bahas ibn Hakim. Berarti Bahas ibn Hakim ibn Muawiyah. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, maka Nabi jawab antuslima qalbaka lillahi alhaditha. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad di musnadnya dengan redaksi ini. Namun kalau di redaksi Musnad Imam Ahmad dari Abu Qas'ah dari Hakim bin Muawiyah dari kakeknya, dari bapaknya Muawiyah ibn Haidah, bukan dari hadis Bas bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah dari bapaknya, dari kakeknya. Kalau yang pakai jalur apa, jalur Bahas ibn Hakim ibn Muawiyah, itu adalah inama rawahu bihadal isnad, namun sanad ini adalah yang dipakai oleh An-Nasa'i dalam sunannya dengan redaksi aslamtu wajhiya lillahi wa takhallaitu, kupasrahkan wajahku, diriku kepada Allah. Ya, hubungan dalil yang keempat dengan judul bab sangat jelas. Karena hadis ini ada jawaban pertanyaan tentang Islam. Lantas Islam dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang beliau katakan. Wal Islam yasmul iqbal al-batin wa dhahir 'ala Allah bil istislami. Maka Islam itu mencakup kepedulian batin dan zahir kepada Allah dengan kepasrahan. Antus lima qalbaka lillah, kupasrahkan hatimu kepada Allah, ini berkenaan dengan batin. Engkau palingkan wajahmu menuju Allah, ini berkenaan dengan lahiriah. Wa hadhi al-islam inilah Islam lahir dan batin, yaitu seorang hamba ya, dari sisi lahir dan batinnya pasrah kepada Rabb-nya. Nah, untuk hadis ya, untuk dalil yang keempat ini walam ya'zu al-musannifu huna. Musannif ya, di sini di kitab ini tidak menisbatkannya tidak menisbatkan siapakah yang meriwayatkannya. Namun beliau nisbatkan ya, ulama yang meriwayatkan hadis ini di buku yang lain yaitu Majmu' fil Hadis. Ya, dinisbatkan sebagai hadis yang ada dalam musnad Imam Ahmad. Dan tindakan beliau yang mengatakan diriwayatkan Imam Ahmad itu mengikuti Ibnu Taimiyah Al-Hafidh, Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala sebelum beliau. Fa inna azahu, karena Ibnu Taimiyah menisbatkannya kepada musnad Ahmadi. Wa huwa, dan hadis ini adalah mimma, di antara hadis yang dinisbatkan pada musnad Imam Ahmad. Namun tidak dijumpai pada musnad Imam Ahmad bihasa bimantaha ilaina min nusakhi musnadil Imam Ahmad, berdasarkan naskah-naskah musnad Imam Ahmad yang sampai kepada kita. Namun yang kita jumpai hadis ini diriwayatkan oleh kitab musnad namun selain Imam Ahmad, diriwayatkan dalam musnad Musaddad ibn Musarhad, diriwayatkan dalam musnad Ahmad ibn Mani' dan Al-Haris ibn Abi Usamah di kitab musnadnya masing-masing. Berarti di tiga kitab musnad. Sehingga hadis yang disebutkan di matan itu diriwayatkan dalam sejumlah kitab musnad, namun tidaklah termasuk musnad di sini musnad Imam Ahmad. Fiman taha ilaina min usakhihi, berdasarkan naskah-naskah musnad Imam Ahmad yang sampai kepada kita. Wain azaw ilahi man taqaddama dzikruhu, meskipun hadis ini dinisbatkan sebagai hadis riwayat Imam Ahmad oleh sejumlah ulama yang telah disebutkan, itu ada dua ulama, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, kemudian diikuti oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, dan sanadnya dhaif karena ada rawi yang mubham tidak diketahui, cuma dikatakan an rajulin min ahli Syam. Dan dia bukan sahabat, karena sahabatnya adalah an abihi, ayahnya. Maka sanadnya dhaif. Namun wali jumalihi, kalimat-kalimat yang terkandung dalam hadis ini memiliki syawahid dalil-dalil pendukung iddah yang banyak, yathbutu biha, sehingga itu benar adanya. Valid dengan syawahid atau dalil-dalil pendukung tadi. Sehingga kesimpulannya hadis ini derajatnya hasan bisyawahidihi alias hasan li ghairihi. Maka dia dinilai dhaif iktibar dengan melihat sanad yang khusus, sanad spesifik yang hadis itu diriwayatkan dengannya. Sedangkan menguatkannya bitarqiyati, dengan menaikkannya kepada derajat hasan, adalah binadhar, dengan memperhatikan syawahid dalil-dalil penguat yang diriwayatkan untuk maknanya dari hadis yang lainnya dari sahabat yang lain. Maka kaitan hadis ini dengan judul bab itu ada dari dua sisi. Yang pertama ada pada kalimat antuslima qalbaka lillahi, engkau pasrahkan hatimu kepada Allah. Kemudian yang kedua, ayaslamal muslimun min lisanika wa yadika, kaum muslimin aman dari gangguan lisan dan tanganmu. Dan telah lewat penjelasan sisi pendalilan dari dua kalimat ini pada dua hadis sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjut pada bab yang keempat. Itu bab firman Allah Ta'ala, dan siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Ali Imran 85. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taji'ul a'malu yaumal qiyamati," amal-amal itu akan datang pada hari kiamat. Maka datanglah salat dan mengatakan, "Wahai Rabbku, aku adalah salat." Fayaqul, maka Allah berfirman, "Innaki ala khairin," engkau berada dalam kebaikan. Kemudian datanglah sedekah dan mengatakan, "Wahai Rabbku, aku adalah sedekah." Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau dalam kebaikan." Kemudian datanglah puasa. Lantas puasa berkata, "Wahai Rabbku, aku adalah puasa." Maka Allah berfirman, "Innaka ala khairin," engkau berada pada kebaikan. Kemudian datanglah berbagai macam amal yang lain ala dalika, dengan tata cara kedatangan dan bentuk kedatangan seperti itu. Dan semuanya dijawab oleh Allah dengan innaki ala khairin, engkau berada dalam kebaikan. Kemudian datanglah Islam dan mengatakan, "Wahai Rabbku, engkau adalah keselamatan dan aku adalah Islam." Maka Allah mengatakan, innaka ala khairin, sehingga engkau berada dalam kebaikan. Bika, denganmu pada hari ini aku mengambil dan denganmu aku memberi. Allah Ta'ala berfirman di kitabnya, siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian dalam hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa 'ala amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan amal yang tidak kami ajarkan dan tidak kami tuntunkan, maka amal tersebut amal yang tertolak, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, qala syari wa faqahullah, maksud dari judul bab menjelaskan batilnya semua agama selain Islam, li'annah, karena agama-agama tersebut tidak akan diterima dari pemeluknya, sehingga dikembalikan pada pemeluknya. Dan semua yang dikembalikan itu batil, maka semua agama selain agama Islam adalah agama yang batil. Maka agama yang batil selain Islam itu ada dua macam. Yang pertama adalah agama-agama yang muatannya menyelisih dakwah para nabi seluruhnya. Dakwah para nabi seluruhnya mengisahkan Allah. Fakullu tilkal adyan, maka semua agama ini batil. Tidak ada beda antara sebelum bi'tsah nabawiyah, sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau setelahnya. Inilah yang disebut dengan al-musyrikun. Para penyembah patung, para penyembah berhala, paganis. Ini semuanya adalah, maka ini agama yang batil tanpa membedakan antara setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Kemudian yang kedua, agama batil yang kedua adalah agama yang dibawa dan diajarkan oleh para nabi. Nah, kalau ini kebatilannya itu ada kebatilannya bersifat tertentu. Wa yakhtassu butlanuha bi ba'dil bi'tsatin nabawiyah. Maka agama ini statusnya adalah agama batil setelah diutusnya nabi. Maka semua agama kana li nabiyyin, yang diajarkan oleh seorang nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu secara berubah menjadi mansukh dan batal. dan tidak teranggap setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama yang benar yang diterima setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya ada seorang yang beragama dengan agama atau ajaran Musa atau ajaran Isa atau ajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agamanya adalah agama yang batil. Jadi agama batil, yaitu agama di luar Islam, itu ada dua macam. Dilihat dari sisi batilnya. Ya, batilnya apakah disyaratkan setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Maka ada agama yang dia statusnya batil baik sebelum diutus oleh sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ataupun setelahnya. Itulah agama paganisme penyembahan berhala. Kemudian yang kedua adalah agama yang baru menjadi batil karena statusnya mansukh, karena dia adalah agama yang dibawa oleh nabi terdahulu. Kemudian musannaf rahimahullah ta'ala untuk mewujudkan maksud dari judul bab, beliau bawakan tiga dalil. Yang pertama, dalil pertama firman Allah ta'ala, wa mayyab dari ghairal islami dina. Maka wa dilalatuhu ala maksud ditarjamah, hubungan antara dalil pertama dengan judul bab, ada pada kalimat tidak diterima. Dan sesuatu yang tidak diterima dari seorang hamba, artinya dikembalikan kepadanya. Waradduhu dan pengembalian kepadanya bukti kalau dia batil. Maka agama selain agama Islam adalah agama yang batil. Sehingga berbagai macam amal, jerih payah yang dilakukan oleh pemeluk agama ini fi dholalin sia-sia. Dholal di sini artinya sia-sia. Jangan diterjemahkan sesat, nanti enggak connect nanti. Sa'yu ahlihi jerih payah, yaitu berbagai macam amal, berbagai macam ritual, berbagai macam kegiatan, berbagai macam ibadah yang mereka lakukan itu sia-sia. Dalil yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tajil a'malu yaumil qiyamah. Dia kelima ahad dalam musnadnya, sanadnya dhaif. Hubungan antara dalil yang kedua dengan maksud judul bab, ada kalimat, kemudian datanglah Islam dan mengatakan, wahai Rabbku, engkau adalah keselamatan dan aku adalah Islam. Kemudian respon dari Allah Azza wa Jalla, senyap engkau di atas kebaikan. Denganmu pada hari ini aku mengambil dan memberi. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, ya Ali Imran, ya wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat ini dalam rangka membenarkan kandungan isi hadis yang mengatakan bahasanya keselamatan dan kerugian, masuk surga ataukah masuk neraka, itu tawakuf, sangat bergantung dengan keislaman. Siapa yang aslama, siapa yang muslim, maka dia selamat. Dan siapa yang bukan muslim, dia merugi. Dan segala sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi seorang hamba, maka dia batil. Maka agama-agama selain agama Islam itu batil, karena dia tujibu menyebabkan khusra. Tujibu khusran al-abdi, itu harakatnya salah. Mengharuskan khusran al-abdi, meruginya seorang hamba. Mewajibkan dan mengharuskan hamba tersebut merugi. Dan dalil yang ketiga, hadis dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa ali amruna fawaraddun. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan redaksi ini, asalnya adalah diriwayatkan oleh Bukhari, karena hadis itu muttafaqun alaih dengan redaksi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dan diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi ma laysa fihi fa huwa raddun. Nah, di samping ini dikeluarkan oleh Muslim, setelah dikatakan wa fi sahih, dan di belakang masih ditambahi rawahu Imam Ahmad. Maka musannif Huna di kitab ini menambahkan penisbatan di samping kepada hadis kitab sahih dinisbatkan pada Imam Ahmad. Kenapa kok perlu ditambahkan Imam Ahmad padahal sudah wafis sahih? Jawabannya taba'an li kaunihi min adba'i madhabihi. Mengikuti status beliau sebagai pengikut mazhab Imam Ahmad. Maka Hanabilah itu yahtafiluna, ya, sangat memuliakan dan memperhatikan penisbatan hadis pada musnad Imam Ahmad. Maka mereka tetap menyebutkan musnad Imam Ahmad ma'ghairihi, dibarengkan dengan kitab hadis yang lain. Wa in adhuma qadrul kitabil mazkuri ma'ahu, meskipun demikian mulia dan tingginya kedudukan kitab yang disebutkan bersama musnad Imam Ahmad, semacam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau itu riwayat Imam Ahmad ditambahi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Ini kebiasaan para ulama fikih Hanabilah. Namun fa'inal jada al-maslukah, namun jalan yang ditempuh oleh para ulama hadis mencukupkan diri dalam penisbatan hadis kepada Sahih Bukhari Sahih Muslim jika hadisnya ada pada Sahih Bukhari Sahih Muslim, baik ittifaqan mutafaqan alaih di dalam Bukhari dan Muslim, atau infirodan bersendirian Bukhari saja atau Muslim saja. Maka menurut kaidah para ulama hadis tidak ada kebutuhan bagi siapapun ma'ahuma bersama Bukhari dan Muslim illa lidain, kecuali ada satu faktor pendorong yang mendorong khususan secara khusus. Ya, semacam pada selain Bukhari dan Muslim itu kalafdin ada tambah lafad yang berbeda atau semacam itu. Ihtafala bi itu ihtamma bihi, perhatian. Yahtafiluna bil azwi, pasangannya bi. Wajar al-Hanabilatu, dan menjadi kebiasaan para ulama bermadzhab Hambali menyebutkan Imam Ahmad ma'ahuma bersama Bukhari dan Muslim. Mulahadatan, karena menimbang status mereka sebagai pengikut madzhab Imam Ahmad. Hatta balagha al-amru, sampai masalah ini itu sampai derajat pada salah satu ulama Hanabilah, yaitu Ibn Taimiyah Al-Jadd, yaitu Abdussalam Ibn Taimiyah di kitabnya Al-Muntaqa fil Ahkam. Maka sampai pada derajat anja'ala ismal mutafaqan alaih, beliau jadikan label mutafaqan alaih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga, Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad. Maka hadis yang terdapat dalam kitab Muntaqa jika dikomentari mutafaqun alaih, maka bukanlah yang dimaksudkan semata-mata dihadkan Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan yang dimaksudkan qarnuhuma, Bukhari dan Muslim digandeng dengan Ahmad. Dan sisi pendalilan untuk hadis dengan judul bab ada pada kata, pada kalimat laisa ali amruna fawaraddun. Karena yang dimaksud dengan amruna adalah dinul Islam. Fama laisa alaih dinul Islam fa mardudun, maka Nabi sampaikan segala sesuatu yang bukan bagian dari agama Islam dia tertolak. Dan yang tertolak itu berarti batil. Maka berbagai macam agama di luar Islam itu batil, karena agama-agama tersebut semuanya tentu laisa min amrina, bukan bagian dari agama kami. Nah, kemudian selanjutnya qala al-musannif rahimallahu taala bab yang kelima, bab wujubul istighna, bab wajib merasa cukup dengan mengikuti Quran, an kulli ma siwahu, sehingga tidak membutuhkan yang lainnya. Firman Allah taala di surat An-Nahl ayat 89, dan kami turunkan padamu al-kitab yaitu Al-Qur'an tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kemudian diriwayatkan oleh Nasa'i dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat di tangan Umar bin Al-Khattab lembaran Taurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur keras Umar dengan mengatakan, "Amutahawwikuna ya Ibn Al-Khattab?" Bisa maknanya kedunguan, namun masih punya sedikit sisa akal. Bisa juga maknanya saqata fi huyati ghada, jatuh dalam kehinaan. Ya, apakah engkau adalah orang yang jatuh dalam kehinaan atau berada dalam kedunguan ya Ibn Al-Khattab? Sungguh aku datang kepada kalian pihak dengan agama ini putih bersih. Seandainya Musa itu hidup dan kalian mengikuti Musa dan kalian tinggalkan aku, kalian sesat. Dalam riwayat yang lain, seandainya Musa itu hidup tidaklah boleh baginya kecuali mengikutiku. Umar kemudian mengatakan, kami ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Qala syarih wa faqahullah, maksud judul bab menjelaskan wajibnya merasa cukup dengan mengikuti Alkitab itu Al-Quran, sehingga tidak memerlukan ya, semua selainnya. Istirna artinya tolabul ghina, mencari kecukupan. Mutaba'ah artinya melaksanakan isi kandungannya. Maka wajib mencari rasa cukup dengan mengikuti Al-Quran, sehingga tidak perlu ketika ada Al-Quran, tidak perlu dengan yang lainnya. Dan merasa cukup dengan Al-Quran itu punya dua tempat yang penting. Yang pertama, merasa cukup dengan Al-Quran dalam masalah berita. Kemudian yang kedua, merasa cukup dengan Al-Quran dalam masalah perintah dan larangan alias aturan. Fal-wurud al-Quran, maka mendatangi Al-Quran dan menyimpulkan makna yang terdapat dalam Al-Quran berkenaan dengan masalah berita atau masalah tolab, perintah dan larangan, itu sudah mencukupi dari yang lain. Kal-waqi' minal qali wal qili, sebagaimana orang yang terjatuh dalam qila wa qala, berita yang tidak jelas misalnya tentang akhir dunia ini dan perkiraan jangka waktu baqa'ul insani fi dunya, sisa jangka waktu keberadaan manusia di dunia ini, tahdid memastikan waktu terjadinya kiamat. Fa'inal awraq al-musawwada fiha, maka berbagai lembar kertas yang ditulis dengan tinta hitam fiha untuk menentukan masalah ini, yughni anha al-istighna'u bi-ayatil Qur'an. Itu semua tidaklah diperlukan karena kita merasa cukup dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahasanya pengetahuan tentang kiamat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. dan bahasanya tidak ada satupun yang mengetahuinya, satupun minal khalqi makhluk yang mengetahuinya. Maka hati yang penuh dengan merasa cukup dengan Al-Quran, maka tidak akan memandang lembaran-lembaran kertas tersebut syai'an punya nilai sedikit pun. Wala yunfiku, dia tidak akan habiskan waktunya atau sebagian waktunya yang dia jadikan untuk mentelaah lembaran-lembaran tadi. Karena bisa dipastikan itu tidak benar. Wakul, dan katakanlah semisal itu dalam masalah tolak perintah dan larangan, dalam perselisihan para ulama fikih tentang macam-macam buruan lautan. Hal yulhaku binadhirihi, apakah dikiaskan dengan semisalnya albiri, binatang darat, ataukah itu khusus? Bikaunihi saydan bahrian, bahasanya hewan buruan, hewan laut, hewan air yang buruan itu halal. Karena istirna merasa cukup dengan ayat-ayat Quran, filmani dalam masalah pemberian nikmat kepada makhluk, dengan Allah tundukkan semua yang ada di lautan bagi makhluk supaya mereka bisa memakan dari lautan daging yang segar. Maka ayat ini yubayin menjelaskan lil muntazi' minhu, bagi orang yang menyimpulkan dari ayat ini bahasanya semua yang ada daging yang ada di lautan itu halal, maka mengikuti dan berdasarkan hal ini silakan lakukan kias atau analog, dan dia adalah satu pintu yang sangat, pintu pemahaman yang sangat penting. Maka di antara kesempurnaan dalam mengambil ilmu adalah mendatangi Al-Quran dan merasa cukup dengan Al-Quran, baik dalam masalah berita ataupun perintah dan larangan. Sehingga an kulli ma siwahu, meninggalkan yang lainnya. Yang lainnya di sini mencakup dua hal. Ma taqaddamahu minal kutub al-munazalah, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi yang taqaddamahu, yang diturunkan sebelum Al-Quran. Meskipun belum diselewengkan, karena Al-Quran itu hakim atas mereka menghapus berlakunya kitab-kitab itu. Fala kitaballah yuhkamu bihi, maka tidak ada kitabullah yang digunakan sebagai hukum setelah Al-Quran kecuali Al-Quran. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan yang lainnya adalah makhraja anil kutub al-ilahiyah, yaitu hal-hal yang di luar kitab yang Allah turunkan, yaitu pendapat manusia dan perkataan manusia. Dan musannaf rahimallahu taala untuk mewujudkan maksud judul bab, beliau sampaikan dalil ini dua dalil. Dalil yang pertama, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Maka hubungan antara dalil pertama ini dengan maksud dari judul bab ada pada menjelaskan segala sesuatu. Ayidohan, menjelaskan likuli mayuhtaju ilaihi, dalam segala hal yang diperlukan, baik urusan dunia ataupun akhirat. Maka dengan adanya al-idoh, kejelasan bi dengan Al-Quran, yakdi ini memutuskan, memberikan putusan pada hamba, ayistarniya bihi, hendaknya merasa cukup dengan Al-Quran, an ghairihi, tidak memerlukan yang lain. Kemudian dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat di tangan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu lembaran Taurat al-hadisa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan dua riwayat, versi riwayatnya ma'an dua-duanya dari hadis Jabir, sanadnya dhaif. Wa yurwa ma'nahu, sedangkan maknanya diriwayatkan dari min wujuhin adidatin, dari banyak sanad yang totalnya menunjukkan bahasanya anna lil hadisi aslan. Maksudnya hadis ini memiliki asal muasal. Ini kalimat hadis ini memiliki asal muasal itu kesimpulannya hasan li ghairihi. Dzakar Abu Fadl Ibnu Hajar, demikian yang disampaikan oleh Abu Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menilai bahasanya hadis masalah ini memiliki asal, artinya hasan li ghairihi. Dan di sini Musannaf rahimahullah taala menisbatkan hadis ini sebagai hadis yang diriatkan oleh Sunan Nasa'i, dan penulis dalam masalah ini mengikuti ulama yang lainnya, yaitu ulama-ulama terdahulu semacam Ibnu Taimiyah Al-Hafidz, Syekhul Islam Taimiyah, muridnya Abu Fida Ibnu Katsir, muridnya Abu Abdullah Ibnu Qayyim. Maka tiga ulama di atas yang lainnya menisbatkan hadis ini kepada Sunan Nasa'i, dan itu tidak ada pada naskah Sunan Nasa'i yang sampai kepada kita, baik di Sunan Kubra ataupun Sunan Surra. Maka boleh jadi hadis ini terdapat pada salah satu naskah dari Sunan Nasa'i yang belum sampai kepada kita, wallahu a'lam. Yang tepat ya, kita katakan di hadis Imam Ahmad. Kandungan atau hubungan antara hadis ini dengan judul bab ada pada tiga sisi. Yang pertama, sabda Nabi menegur keras Umar, "Amutahawikuna ya Ibn al-Khattab." Makna mutahawik di sini dijelaskan mutahayiruna, orang yang bingung. Sungguh aku datang pada kalian dengan segala sesuatu yang kalau sudah ada itu kalian tidak perlu yang lainnya. Maka kalimatnya di sini untuk mengingkari. Maka Nabi SAW mengingkari alaihi Umar karena sudah betul-betul terwujud rasa cukup dengan ajaran Nabi, maka tidak ada hajat dan kebutuhan baik dalam perkara agama ataupun perkara dunia kepada selain kitab yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, seandainya Musa hidup dan kalian mengikuti Musa dan kalian tinggalkan aku, kalian sesat. Dan adalah bersama Musa alaihissalatu wassalam Taurat. Seandainya kita ittaba'nahu mengikuti Taurat, sungguh kita sesat. Karena tidak ada petunjuk setelah diturunkannya Al-Quran kecuali illa ma fi, kecuali yang ada dalam Al-Quran. Fa'arna, maka isi kandungan Al-Quran sudah mencukupi amma siwahu dari kitab-kitab, sehingga tidak memerlukan kitab suci yang lain. Kemudian yang ketiga, seandainya Musa itu hidup, tidaklah boleh baginya kecuali mengikutiku. Maka jika para nabi meninggalkan apa yang diturunkan pada mereka, seandainya mereka masih hidup, dan mereka wajib mengikuti sang nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ghairuhum, maka selain para nabi lebih berat untuk meninggalkan yang tidak diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan merasa cukup dengan ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika levelnya nabi saja diminta untuk meninggalkan Taurat dan wahyu yang beliau dapatkan untuk menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang nabi, bahkan nabi ulul azmi. Maka orang yang derajatnya jauh di bawah para nabi tentu lebih berat lagi untuk merasa cukup dengan ajaran nabi. Nah, demikian yang kita baca, kita telah kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin. Amin. Apa maksud dari berkurang bagiannya dari Islam? Kadar Islamnya berkurang. Kualitas keislamannya kurang. Nah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepat sekali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.